نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله dipermudah oleh Allah sehingga bisa hadir di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya yang kita cintai ini, alhamdulillah. Dan kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, dan ini adalah pertemuan ke-41 atau 40. Kita akan membahas Al-Baitun Nabawi, rumah tangga Rasulullah, bagian yang ketiga. Pertama, kita sudah menjelaskan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, kita sudah menjelaskan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas istri-istri Nabi yang lain. Dan yang pertama kita pelajari dalam waktu ini atau kesempatan ini adalah Sayyidatuna Ummuna Saudah binti Zam'ah. Di antara istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Saudah binti Zam'ah. Awal man tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah. Ummul mukminin Saudah binti Zam'ah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ummuna Khadijah binti Khuwailid. Jadi setelah Khadijah wafat, wanita yang pertama dinikahi oleh Rasulullah adalah Saudah binti Zam'ah. Bahkan Saudah binti Zam'ah ini sempat menjadi satu-satunya istri Rasulullah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah dan berumah tangga dengan Aisyah. Sempat Rasulullah itu tidak punya istri lain kecuali siapa? Saudah binti Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah bin Qais bin Abdishams. Beliau Al-Qurashiyah, wanita Quraisy, Al-Amiriyah, dari keluarga besar suku atau Bani Al-Amiriyah. Ummuha, ibunda beliau namanya Ashumus bintu Qais. Kemudian Saudah qabla zawajiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qablahu tahta ibni ammiha As-Sakran atau Sukran itu. Sakran bin Amr, akhi Suhail bin Amr. Dahulu sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Sakran bin Amr. Ya. Kemudian wafat. Beliau ini wafat. Suaminya itu yang pertama wafat, terus dinikahi Rasulullah. Lah suaminya Sakran bin Amr itu saudaranya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini adalah seorang laki-laki yang menjadi utusannya kafir Quraisy ketika perjanjian Sulhul Hudaybiyah, masih ingat? Nah, masih ingat enggak? Yang ketika dengar namanya Suhail, oh berarti gampang, mudah itu loh. Jadi sudah pernah menikah beliau ini. Suaminya termasuk orang baik yang wafat. Kemudian dinikahilah Setelah suami beliau wafat, maka dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zawajuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan beliau Sauda binti Zam'ah dengan Rasulullah. Hiya awwal man tazawwaja bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah. Beliau adalah perempuan yang pertama kali dinikahi Nabi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Wan faradat bihi nahwan min salasi sinin aw aktsar hatta dakhala bi Aisyah. Beliau Sauda binti Zam'ah ini sempat menjadi satu-satunya istri Rasulullah selama 3 tahun bahkan lebih, karena Ummuna Khadijah binti Khuwailid wafat, Rasulullah menikah dengan Sauda. Sedangkan antara Aisyah itu dinikahi Rasulullah umur, kemarin saya jelaskan, umur 6 tahun, tapi kan enggak langsung. Masih ada berapa waktu? 3 tahun. Berarti di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ya tidak poligami, satu tok. Siapa namanya? Sauda binti Zam'ah. Selama 3 tahun Sauda tidak punya madu, bahkan lebih. Wa Sauda hiya zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Rasulullah bi Makkah ba'da wafati Khadijah qabla Aisyah. Sauda adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi Rasulullah ketika di Makkah. Ya, ketika di Makkah setelah wafatnya Khadijah sebelum Aisyah. Jadi istri Nabi yang nomor 2 itu Saudah binti Zam'ah, bukan siapa? Bukan Aisyah. Wasfuha, bagaimana sifat Ummul Mukminin Sauda binti Zam'ah? Wa kanat sayyidatan jalilatan nabilatan. Beliau termasuk sayyidah, wanita yang mulia, penghulunya wanita, jalila punya kemuliaan, nabila yang cerdas. Dhohma, badannya besar, tinggi. Dhohma tawila. Gede tinggi beliau. Wa kana jasimatan la tahfa ala man ya'rifuha. Beliau orangnya besar tinggi sehingga ketika turun ayat hijab dan beliau pakai hijab, para sahabat tahu bahwa itu adalah siapa? Sauda. Tiada sudah apa? Orang sudah pernah melihatnya ketika sebelum turun ayat hijab, maka ketika turun ayat hijab tahu ini adalah ibunda siapa? Sauda, karena memang perawakannya tinggi besar. Ya. Kemudian beliau tidak memiliki putra sampai beliau wafat. Kharajat Sauda ba'dama duribal hijabu aw yakni ba'da nuzuli ayatul hijab. Kharajat Sauda li hajatiha. Wa kanat imra'atan jasimatan la takhfa 'ala man ya'rifuha far'aha Umar ibn Khattab faqala ya Sauda ama wallahi ma takhfina 'alaina fangduri kaifa takhrujin. Ketika turun ayat hijab, selesai turun ayat hijab, Sayyidah Sauda binti Zam ini pernah keluar rumah memakai hijab, maka dilihat sama Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Saudah, ya, kamu tidak bisa menyembunyikan dirimu dari kami. Artinya kita tahu bahwa Anda ini Saudah, karena sudah ma'ruf, orangnya tinggi, besar, maka perhatikan hijabmu. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah, di akhir-akhir apa namanya usia beliau, beliau termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepuh. Maka khasyiat saudatu an yutalliqaha Rasulullah. Sauda ini khawatir Rasulullah menceraikannya karena usianya sudah sepuh. Sudah ya tua ya. Faqalat, maka Sauda binti Zam'ah datang ke Rasulullah dan berkata, la tutalliqni wa amsikni waj'al yaumi li Aisyah. Ya Rasulullah, tolong jangan kau ceraikan aku. Dan peganglah aku, pertahankan aku. Dan aku rela hariku aku kasihkan Aisyah. Harinya dia maksudnya, jatahnya dia dikasihkan ke Aisyah. Maka turun ayat, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Intinya dibenarkan. Maka boleh seperti itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana wafatnya beliau? Tidak banyak riwayat yang menceritakan beliau panjang lebar, ya, jadi ini yang dihimpun oleh beberapa pengarang. Waqala Ibnu Abi Khaisama tufiyat Sauda binti Zama fi akhir zaman Umar ibn Khattab. Ibunda Ummul Mukminin Sauda binti Zama ini wafat di akhir pemerintahan Al Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anha. Wa yuqal matat sana 54. Ya, dan dikatakan juga beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ummuna ummul mukminin Sauda binti Zam'ah. Kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor 4 adalah Hafsah binti Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin. Nah, Hafsah. Hafsah ini termasuk istrinya Rasulullah yang pernah dicerai Rasulullah. Terus dirujuk kembali. Ismuha wa nasabuha. Kalau namanya sudah ma'ruf, nasabnya juga sudah ma'ruf. Karena ayahnya adalah siapa? Al-Khalifah, Ar-Rashid. Ya, Al-Khalifah. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Hafsah bintu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, ya, min Bani Adi. Beliau ini adalah seorang yang mulia. Saya ulangi ya, Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Qarat bin Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi beliau ini putri dari salah seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab, dan beliau adalah saudarinya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Hiya ummul mu'minin, beliau adalah ibunda dari kaum mu'minin. Wa ummuha, dan ibunya beliau, ibunya Hafsah adalah Zainab binti Mad'un. Wa kanat qabla an yatazawwajaha an-nabiyyu inda Khunais bin Khudhafah. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar ini dulu menikah dengan seorang laki-laki yang mulia yang bernama Khunais bin Khudhafah. Khunais bin Khudhafah ini di antara pembesarnya sahabat, dan beliau termasuk yang pernah ikut perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Nah, salah satu yang ikut perang Badar adalah suami dari ibunda Hafsah sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata fil Madinah. Beliau wafat di kota Madinah, yaitu suaminya yang dulu itu. Kisatu zawajiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana proses pernikahan Hafsah binti Umar ibn Khattab dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan wa an Abdullah ibn Umar yuhaddisu anna Umar ibn Khattab hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar min Khunais bin Khudhafah as-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad syahida Badran tufiya bil Madinah. Dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan bagaimana dahulu Umar bin Khattab ketika Hafsah menjanda, ya, karena suaminya yang bernama Khunais telah wafat dalam perang Badar, dan termasuk ikut perang Badar, bukan wafat di perang Badar tapi apa namanya pernah ikut perang Badar dan termasuk sahabat yang mulia, maka ketika Hafsah ini menjanda, Umar berkata, falaqitu Utsman bin Affan, maka aku datangi Utsman bin Affan, aku tawarkan putriku Hafsah kepada Utsman. Fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar. Kalau engkau mahu wahai Utsman, aku akan nikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Qala, maka Utsman mengatakan, sa'angduru fi amri. Coba aku tak mikir-mikir dulu. Sa'anduru artinya saya ya kasih waktulah. Saya tak mikir-mikir, tak nimbang-nimbang dulu. Kemudian setelah beberapa malam, Utsman berkata, qad badali alla atazawwad yaumi hada. Setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya belum waktunya untuk menikah. Saya belum ingin menikah. Qala Umar, maka Umar berkata, falaqitu Abu Bakrin, maka aku datangi Abu Bakar. Fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau anda mau, anda akan saya nikahkan dengan putriku Hafsah binti Umar bin Khattab. Fasomata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'ah. Maka Abu Bakar diam, tidak jawab blas. Tidak iya, tidak enggak, tidak sehingga. Tidak tak pikir dulu enggak, iya juga enggak, tidak juga tidak, menengtok, enggak dijawab apa-apa. Ya, sampai merasa Abu Umar ini ada sesuatu, kenapa Abu Bakar enggak jawab? Iya apa enggak? Apa mikir dulu, terserah, tapi Umar ya dijawab itu. Tapi Abu Bakar enggak jawab sama sekali. Tsumma khotobaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah datang kepada Umar dan meminang Hafsah. Ya, datang ke Utsman, Utsman mengatakan, "Saya aku belum mau menikah dulu." Datang ke Abu Bakar, diam, tidak iya, tidak mikir. Pokoknya diam aja, enggak dijawab blas. Ternyata akhirnya datang Rasulullah kepada Umar dan meminang Hafsah. Ya, fa'ankahtuha iyyahu, maka saya nikahkan Rasulullah dengan putriku Hafsah. Falakiyani Abu Bakar, setelah Rasulullah menikah sama Hafsah, datanglah Abu Bakar menemui aku. Kira-kira ngomongnya apa? Apakah kira-kira ngomongnya begini? Loh Umar, kok dikekno Rasulullah? Aku kaya pengen. Dah, gak ngomong gitu Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, la'allaka wajadta alaiya hina aratta alaiya Hafsah falam arji ilaik. Wahai Umar, barangkali engkau menemukan sesuatu dalam hatimu terhadap aku, gara-gara engkau tawarkan putrimu kepada aku, tapi aku cuma diam, gak balas apa-apa. Barangkali kamu ada sesuatu kepada aku gara-gara itu. Dijawab sama Umar, na'am, iya. Orang Arab kan gitu kan, terus terang, iya, memang gitu. Lorati ya, lorati. Dia mau jawab kan, oh enggak, boten, enggak boten menopo. Umar terus terang, iya memang begitu. Kemarin saya tawarkan kepada dirimu, engkau diam aja, gak jawab A, gak jawab B, diam aja. Benar, saya menjumpai sesuatu dalam diriku terhadap responmu itu. Qal, maka Abu Bakar mengatakan, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta illa anni qad alimtu anna Rasulullah qad dzakaraha salam akun li ufsyia sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha laqabiltuha. Kata Abu Bakar, tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab tawaranmu kemarin ketika engkau tawarkan Hafsah kepada aku, kecuali karena aku tahu kemarin Rasulullah pernah nyebut-nyebut tentang Hafsah di hadapanku. Paham maksudnya? Dan aku gak mungkin menyampaikan itu kepada engkau, karena itu rahasia Nabi. Gak mungkin ketika engkau tawarkan kepada aku Hafsah, aku katakan kepadamu, Sik Mar, kemarin aku dengar Rasulullah ngomong begini-begini. Aku gak mungkin ngomong kayak gitu. Karena itu rahasia Nabi, gak boleh aku mengutarakan sesuatu yang Nabi tidak ingin diutarakan. Paham? Ya, seandainya Rasulullah meninggalkan Hafsah, artinya gak tertarik sama Hafsah, niscaya aku mau dengan Hafsah. Paham maksudnya? Ya, jadi ini Masya Allah Abu Bakar nih, gak mengatakan, artinya Abu Bakar sebenarnya punya raghbah, punya keinginan, tapi karena Rasulullah pernah menyebut di hadapan Abu Bakar tentang siapa? Hafsah, maka Abu Bakar tidak berani melangkainya. Akhirnya setelah itu jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan menikah dengan Hafsah? Menikah dengan Hafsah adalah sana salasan. Sana salasan artinya tahun ketiga setelah Hijriah. Ya. Kemudian Hafsah ini punya cerita sama Aisyah yang antum sudah sering mendengarnya itu kan? Ketika masalah sama siapa? Zainab. Betul? Masih ingat kisahnya? Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Zainab, Hafsah sama Aisyah janjian, siapa di antara kita berdua nanti kalau Rasulullah datang ke rumah kita setelah dari rumahnya Hafsah, ayo kita bilangi bahwa Rasulullah itu apa? Bau. Masih ingat kisahnya kan? Nah, setelah dari rumahnya Zainab, maka datang ke salah satu di antara dua orang ini. Maka sekongkol, dalam tanda kutip ya, bukan jelek itu ya, jadi namanya suami istri, madu banyak ya gitulah, lika-liku gitu loh. Bukan berarti ini jahat gitu, bukan. Ini namanya sesama madu saling cemburu begitu. Dua ini bersepakat, pokoknya siapapun nanti Rasulullah kalau masuk kita, ayo kita ngomong bahwa Rasulullah itu bau gak sedap, bau apa gitu, saya lupa. Maka ketika Rasulullah SAW selesai dari rumahnya Zainab, Zainab siapa ini? Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Karena ada dua Zainab kan? Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah wafat sebelum Nabi, nanti kita ceritakan. Maka ketika datang ke rumah salah satu di antara dua orang ini, ngomong, ya Rasulullah anda ini ada bau sesuatu yang gak enak gitu. Maka dijawab sama Rasulullah, enggak, aku tadi dari rumahnya Zainab, saya dikasih apa? Madu. Nah setelah itu ke rumahnya salah satu yang lain dari dua orang tadi, saya lupa apakah Aisyah dulu apakah Hafsah dulu. Ketika datang ke yang nomor dua, sama juga, ya Rasulullah kok bau? Enggak, kemarin saya ke rumahnya atau saya barusan dari rumahnya Zainab, saya dikasih madu, minum madu. Karena dua orang kok sama ucapannya, berarti benar-benar memang bau kalau dari rumahnya siapa tadi? Nek satu tok kan ketepak. Ini kalau wong loro. Berarti benar bau itu. Kalau aku dari rumahnya siapa? Zain. Akhirnya Rasulullah SAW ya berjanji enggak akan mau kalau disuguhi apa-apa sama Zainab enggak mau minum lagi. Langsung turun ayat. Rasulullah menegur, Rasulullah ditegur. Setelah itulah rahasia Hafsah dan Aisyah dibongkar Allah lewat turunnya Al-Quran itu. Dan sudah pernah saya sampaikan dulu kan, di Hikbah Minat Tarikh. Itu dijadikan senjata oleh orang Syiah untuk menjelekkan Aisyah dengan siapa? Hafsah. Padahal itu bagian dari lika-liku rumah tangga dan itu ditegur oleh Allah dan keduanya sudah bertobat. Coba untuk melihat surat At-Tahrim ayat 4 itu, ceritanya panjang ya. Ya jadi, dan memang Hafsah ini termasuk bloknya Aisyah. Hafsah ini termasuk bloknya Aisyah. Maksudnya bagaimana Ustaz kok ada blok itu? Iya, istrinya Rasulullah itu ada dua kubu ya, dua kubu lah. Kubunya Aisyah sama kubunya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini cantik luar biasa. Ketika, jangan Ummu Salamah dulu, nanti aja ya. Nanti melebar, gak selesai nanti. Nah, intinya dua orang ini, ya yang satu bloknya Aisyah itu Aisyah, Hafsah, Sauda, ayat satu grup. Nah yang sebelah kiri, sebelah satunya maksudnya, diantaranya Ummu Salamah, Zainab binti Jahash. Yang kemarin masih ingat antum ceritanya, ketika Zainab binti Jahash memarah-marahi Aisyah gara-gara para sahabat kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya. Aisyah masih ingat kan? Nah itu artinya ada dua kubu. Tapi ini jangan dinilai negatif, jelek, enggak. Itu bagian dari tadi yang saya katakan, itu sangat lumrah rumah tangga. Biasanya kalau ada orang nikah satu istri terus nikah yang kedua, biasanya istri yang pertama sama kedua ini biasanya gak cocok. Betul apa enggak? Wallahualam. Sama-sama belum nyoba kita ini, biasanya gak cocok istri pertama sama istri kedua. Lah nanti kalau ada istri yang ketiga, biasanya istri yang ketiga ini lebih condong sama istri yang pertama. Soalnya sing nomor siji, kapok kan, saya apa di madu kan gitu. Akhirnya sing nomor siji cocok sama sing nomor telu. Nanti kalau nikah yang keempat, biasanya cocok sama yang, wallahualam kita juga gak tahu ya, kira-kira begitu. Lah, artinya gini loh, artinya gini, yang ingin saya sampaikan itu, wajar itu wajar, manusiawi. Justru itulah sisi kemanusiaannya, sisi kewanitaannya, ada cemburu, ada saling dukung antara indah itulah. Itu juga terjadi di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah sama siapa? Hafsah, kemana-mana bareng. Ya, sama Saudah juga di antaranya. Lah, yang satunya di antara Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahaz dan seterusnya. Dan itu sudah kita jelaskan waktu pertemuan yang lalu ketika membahas Aisyah. Ya, ada istri Nabi yang lain iri begitu ya. Kemudian ini ceritanya juga panjang tentang masalah Hafsah ini, tapi saya singkat saja. Karena kalau di kitab Ar-Rahiqul Makhtum enggak banyak kan, sedikit juga kan ceritanya ya. Kemudian talak wa tsumma muraji'atuha, talaqaha Rasulullah tatliqatan. Pernah dinikahi, ditalak Rasulullah sekali. Terus dirujuk kembali. Kenapa? Karena Jibril datang. Dan Jibril berkata, "Irji Hafsata fa innaha sawwamah qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah." Hey Muhammad, rujuklah kembali Hafsah. Sungguhnya dia adalah wanita yang selalu berpuasa di siang hari. Qawwamah, selalu berdiri di tengah malam salat malam. Fa innaha zaujatuka fil jannah. Dan Hafsah adalah istrimu di surga. Amti rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, indama jama'al mushaf fi ahdi Abi Bakrin dalla indahu. Abu Bakar pernah mengumpulkan mushaf jadi satu, betul? Fi ahdi dalla indahu, thumma ba'da wafati akhadahu Umar, thumma ba'da wafati kana fi baiti ummil mu'minin Hafsah. Jadi di zamannya Abu Bakar itu banyak terjadi peperangan sehingga para sahabat yang hafal Quran banyak yang wafat. Sudah saya ceritakan dulu itu. Banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran yang cerdas-cerdas banyak yang wafat. Karena pengkhianatan, terjebak, dibunuh di tengah jalan banyak yang wafat. Akhirnya Umar bin Khattab berkata kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Khalifatul Rasul, ini Al-Quran harus segera dikumpulkan. Banyak orang-orang penghafal Quran yang wafat. Padahal Al-Quran ada di dada-dada mereka." 70 sahabat dikhianati, tewas, gugur dalam peperangan, dalam pengkhianatan. Banyak lagi dalam perang ini, perang itu. Banyak sahabat yang wafat. Ya, ketika perang dengan Musailamah Al-Kadzab. Ya, banyak yang gugur, banyak yang wafat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar. Jadi kenapa kok banyak wafat? Saya ralat tadi ya. Di antara sebabnya karena terjadi peperangan-peperangan kan, Harbur Ridda di zamannya Abu Bakar kan terjadi perang dengan melawan orang-orang murtad, masih ingat? Musailamah Al-Kadzab, banyak nabi palsu, banyak penghafal Al-Qur'an yang sudah mulai berguguran. Maka Umar bin Khattab berinisiatif dan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifatul Rasul, mohon segera dikumpulkan Al-Quran itu menjadi satu." Karena pada waktu itu ada di dada-dada manusia. Ada di lempengan-lempengan, di kulit-kulit, di perserakan gitu loh. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Bagaimana engkau menyuruh aku, wahai Umar, sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah?" Tapi diyakinkan sama Umar, ini bahaya kalau gak segera dikumpulkan ini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dadanya Abu Bakar dan menerimanya. Terus apa sih bagian nulis ini? Sing paling kuat apalah ini, sing paling ahli Al-Quran, Zaid bin Sabit. Maka Abu Bakar datang ke Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, "Wahai Zaid, tolong tulislah Al-Quran lengkap dari A sampai Z, dari Al-Fatihah hingga An-Nas." Maka Zaid bin Sabit mengatakan, "Bagaimana engkau suruh aku dengan amalan yang dulu tidak pernah dikerjakan Nabi? Wallahi seandainya engkau perintahkan aku untuk memindahkan gunung itu lebih ringan bagiku daripada engkau nyuruh aku menulis Al-Quran." Lalu dijelaskan sama Abu Bakar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dadanya Zaid bin Thabit dan akhirnya dikumpulkan jadi satu. Satu. Itu awal kali kodifikasi Al-Quran ya di zaman itu. Di zamannya siapa tadi? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar wafat, mushaf Al-Quran itu dibawa Umar. Umar wafat, maka mushaf yang satu itu dibawa ibunda siapa namanya tadi? Hafsah Ummul Mukminin. Nah, itu ya. Lah nanti diambil Utsman terus ditulis ulang beberapa nuskha, beberapa manuskrip dikirim ke Mesir, dikirim ke Irak, karena di zamannya Utsman bin Affan itu banyak yang beda-beda bacaannya. Ada yang tafsirannya sahabat dimasukkan macam-macam. Bahkan ketika para sahabat melakukan jihad ke luar wilayah Arab sampai ke negeri-negeri yang jauh, ada seorang sahabat Nabi pulang dan mengatakan, wahai khalifah, hendaklah engkau tarik seluruh mushaf-mushaf yang banyak itu, dikumpulkan jadi satu terus dibakar. Terus setelah itu ditulis ulang yang satu, ditulis beberapa manuskrip, terus disebar kemana-mana agar orang ini gak berbeda bacaannya. Paham maksudnya? Nah setelah itu dilakukan oleh Utsman bin Affan, semua mushaf ditarik, dibakar, terus dijadikan satu bacaannya. Ya, sehingga apa namanya, karena kadang-kadang itu ada tafsiran sahabat bukan bagian dari Al-Quran terus masuk ke situ, ada bacaan yang sahada dan seterusnya, akhirnya dikumpulkan, dibakar, dijadikan satu, terus dibuat ulang, dan para sahabat masih hidup itu. Nah, terus setelah itu dikirim ke Amsor, ke Mesir, ke Irak, mungkin ke Yaman, begitu, wallahu alam. Nah itu ya salah satunya yang termasuk yang punya andil penjagaan Al-Quran diantara adalah ibunda siapa tadi? Hafsah. Wafatuha, wafatnya beliau, ya. Diceritakan di sini bahwa Abu Hurairah wa Abu Sa'id amama janazati Hafsah, wa ra'aitu Marwan hamala baina amudai saririha min indi dari Ali Hazm ila daril Mughirah, wa hamal Abu Hurairah min daril Mughirah ila Qabriha. Intinya di sini wallahu alam bisawab, di antara yang mensolati jenazahnya ibunda Hafsah adalah Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Di mana dikuburkan? Beliau dikuburkan di Baqi'. Baqi' ya, seperti yang antum tahu itu, di samping kirinya Masjid apa? Nabawi. Samping kiri depan ya. Matat lamma bayi al-Hasan Muawiyah, beliau wafat di tahun ketika Hasan membaiat Muawiyah, berarti kan tahun perdamaian, betul? Tahun kurang lebih 41 Hijriah wafatnya, berarti menjanda berapa tahun? 41 Hijriah, Rasulullah wafat 11 Hijriah, 30 tahun. Tayyib. Terus selanjutnya adalah ibunda Ummul Mukminin yang nomor 5, betul ya? Namanya Zainab bintu Khuzaimah. Ini istri Nabi yang nomor 5, Zainab bintu Khuzaimah. Beliau punya gelar. Gelarnya adalah Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Istrinya Nabi yang punya gelar Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Zainab binti bintu Khuzaimah ibn al-Haris ibn Abdullah ibn Amr ibn Abdimanaf bin Hilal bin Amir ibn So'so' al-Hilaliyah. Jadi beliau adalah Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri Rasulullah. Ya, seandainya beliau enggak punya seluruh istrinya Nabi ini, seandainya enggak punya keutamaan kecuali satu saja, yaitu apa? Istri Rasulullah, itu sudah cukup menunjukkan apa? Kemuliaan mereka. Karena enggak mungkin Rasulullah itu apa namanya dijadikan senang sama kejelekan, enggak mungkin. Paham? Semua yang dicintai Rasulullah itu baik. Betul apa tidak? Ya. Yuqalaha ummul masakin. Zainab binti Khuzaimah ini diberi gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena penyayang sama orang-orang fakir. Likasrati it'amiha lil masakin wa shadaqatiha alaihim. Orang yang suka bagi-bagi makanan. Beliau ini dermawan luar biasa. Ya, punya makanan dibawa ke orang-orang miskin, punya sedekah dikasihkan ke orang banyak. Wa kanat radhiyallahu anha minal munfiqat fi sabilillah. Termasuk wanita yang banyak infak sedekahnya di jalan Allah. Ya. Dan beliau ini termasuk yang dipuji oleh orang-orang kaum muslimin karena kedermawanannya. Wa kana tahta Abdullah bin Jahsy. Beliau dulu adalah istri dari sahabat Nabi Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini wafat dalam perang Uhud. Ya, wafat dalam perang Uhud. Terus setelah itu, setelah selesai masa iddahnya, dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain mengatakan beliau dulu suaminya namanya Tufail bin Haris, ada beberapa riwayat. Wa qalahu Abu Umar an Ali ibn Abdul Aziz al-Jurjani wa qala kanat ukhtu Maimuna zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat ukhta Maimunah dahulu ya. Jadi ini penting ini. Zainab binti Khuzaimah ini adalah saudari. Perhatikan. Zainab binti Khuzaimah ini adalah saudari dari istri Nabi yang lain. Ini jarang terungkap, baru sekarang. Saya juga baru tahu tadi malam baca. Kanat ukhta Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummiha. Jadi Zainab binti Khuzaimah kan istri Nabi. Beliau ini saudari dari istri Nabi yang lain. Dari sama ibu beda ayah. Namanya Maimunah. Loh Ustaz kok nikah bareng enggak? Ini enggak jadi satu. Kalau satu enggak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan saudarinya, kan enggak boleh. Boleh dah? Enggak boleh. Apakah itu saudari kandung, apakah saudari sebapak, apakah saudari semak, sama enggak boleh semua. Nah, ini kok gimana Ustaz? Kita jawab, Zainab binti Khuzaimah ini wafat terlebih dulu. Kan saya sampaikan kemarin, ada dua istrinya Nabi yang wafat sebelum Nabi. Masih ingat? Yang pertama siapa? Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Ya, kanat ukhta Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummiha. Nah, jadi Zainab binti Khuzaimah ini saudari dari istri Nabi yang lain. Yaitu siapa tadi? Maimunah. Siapa Maimunah itu? Maimunah itu tantenya Abdullah bin Abbas. Panjang kalau cerita itu, stop aja dulu. Kemudian walam aradzalika li ghairihi. Wa tazawwaja Rasulullah ba'da Hafsah. Dinikahi Rasulullah setelah Hafsah. Dinikahi Rasulullah setelah siapa? Hafsah. Walam talbas ingda Rasulillah illa yasiran. Tidaklah beliau menikah sama Rasulullah kecuali beberapa saat saja. Syahroini, cuma 2 bulan. Nah, penting ini. Aw salasa, atau cuma 3 bulan saja, terus setelah itu wafat beliau ini, orang baik. Jadi menikah sama Rasul cuma berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan. Makanya enggak heran kalau nanti Rasulullah menikah sama siapa tadi? Maimunah. Kan enggak mungkin jadi satu, dua-duanya masih hidup, kan enggak boleh mengumpulkan wanita dengan apa? Saudarinya, atau mengumpulkan wanita dengan bibinya, enggak boleh juga. Ya. Wa kanat wafatuha fi hayatihi. Dan wafatnya ibunda Zainab binti Khuzaimah ini semasa hidupnya Rasulullah. Fa khotoba Rasulullah ila nafsiha fajalat amra ilaihi fatazawwaja fi syahr Ramadan sana salasa fa aqamat indau samani ashhur. Wa matat fi rabi'il akhir min sana arba. Jadi khotul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan walam talbas inda rasul illa yasiran. Sahroini au salasa. Berarti enggak sama Rasul lama beliau ini, ya kan? Ya. Coba kalau di kitab Rohil Mahtum benar enggak seperti itu? Ya sama juga. Iya sama. Wa tu fi nafil baqi. Ya, wafatnya pada tahun 4 Hijriah, betul ya? Iya. Betul? 4 Hijriah, iya betul. Sama. Terus kurang satu lagi insyaallah. Siapa ini sekarang? Ummu Salamah ini panjang. Ummu Salamah ini panjang ya. Cukup waktunya. Satu lagi enggak apa-apa ya? Ummu Salamah. Ummu Salamah yang termasuk yang menonjol di antara istri-istrinya Nabi. Ya. Ummu Salamah Hindu bintu Abi Umayyah. Di antara sifat yang paling terkenal dari wanita satu ini, yang mulia ini, ibunda kita Ummu Salamah ini, satu, kecantikannya. Kedua, rajihatul aqli, kecerdasannya. Termasuk perawi hadis dan termasuk wanita yang paling cerdas di zamannya. Siapa namanya? Ummu Salamah. Bismillah. Naam. Ismuha wa nasabuha. Hindu bintu Abi Umayyah wasmuhu Hudzaifah. Beliau adalah Ummu Salamah, Hindu binti Abi Umayyah. Wa hiya bintu ammi Khalid ibn al-Walid wa bintu ammi Abi Jahal ibn Hisham. Ummu Salamah ini adalah sepupunya Khalid bin Walid. Sepupu, anak paman. Dan juga anak paman dari Abu Jahal. Sepupunya Abu Jahal. Ya, sepupunya siapa? Khalid bin Walid. Ummu Salamah masyhuratun bikunyatiha ma'rufah bismiha. Jadi Ummu Salamah ini lebih terkenal dengan kunianya, ma'rufah. Ya, daripada namanya sendiri. Ya. Jadi ada yang nama, ada yang mengatakan nama beliau Romlah, tapi yang lebih tepat siapa tadi? Hindun, ya. Hindun binti Abi Umayyah. Tetapi namanya terlupakan. Yang lebih dikenal adalah kunianya. Siapa namanya tadi? Kunianya adalah Ummu Salamah. Lah. Ummu Salamah ini punya suami yang luar biasa sebelum nikah sama Rasulullah. Siapa suaminya Ummu Salamah? Eh? Abu Salamah. Sahabat Nabi yang terkenal juga. Kana qabla zawajiha minan Nabi tahta Abi Salamah. Dahulu sebelum menikah sama Rasulullah, Ummu Salamah ini menikah sama Abu Salamah. Suaminya. Wa kana zawjuha masyhuran bi kunyati Abu Salamah. Dan suami beliau terkenal dengan kunianya juga, yaitu Abu Salamah. Namanya aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Nah, dari suku Mahzum. Wa hajarat ma'ahu ilal Habasyah, thumma hajarat ilal Madinah. Ummu Salamah ini, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Ummu Salamah ini cintanya luar biasa dua orang ini. Termasuk yang memiliki dua hijrah. Abu Salamah dan Ummu Salamah dua-duanya termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah. Ke negeri Afrika berdua. Suami istri. Dan nanti termasuk dua orang ini yang awal-awal hijrah ke Al-Madinah. Bahkan termasuk wanita pertama kali yang hijrah ke Madinah. Siapa namanya? Dan kisahnya ma'rufah. Kisahnya luar biasa yang sudah sering saya sampaikan ketika dulu membahas Abu Salamah. Masih ingat enggak? Lali paling awakmu. Cintanya luar biasa. Dua orang ini sudah mau berangkat. Berangkat kemana? Berangkat hijrah. Ternyata ketahuan keluarganya Ummu Salamah. Ketahuan Bani Al-Muhira. Bani Muhira kan baninya siapa tadi? Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah ini ditarik. Dibawa pulang. Gelendeng, dipaksa harus pulang. Anaknya yang masih kecil dibuat rebutan antara keluarganya Abu Salamah dengan dengan Ummu Salamah. Bocah kecil dibuat tarik-tarik, disendeng kanan, sendeng kiri sampai patah. Patah apa namanya? Tangannya. Sudah pernah saya sampaikan dulu ini waktu di Sirah Nabawi, masih ingat tentu. Patah tangannya anak ini. Sehingga anaknya ini dibawa keluarganya Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah dibawa keluarganya Ummu Salamah. Dan Abu Salamah sendirian berangkat kemana? Ke Al-Madinah. Awal-awal maksudnya. Ini saking cintanya Ummu Salamah dan saking cintanya sama Islam plus sama suaminya juga. Ummu Salamah ini dirundung duka, anaknya dibawa orang. Suaminya pergi, dia sedih di Makkah ini. Setiap pagi dia berjalan ke utara, ke arah Al-Madinah, paham? Ke arah Al-Madinah, sana utara ya. Setiap pagi berjalan ke utara, melihat ke arah Madinah, nunggu barangkali suaminya datang. Kalau sampai siang enggak kelihatan suaminya, dia balik pulang. Itu Ummu Salamah itu. Besoknya begitu lagi. Dilihat ke arah utara, barangkali suaminya datang. Enggak datang-datang, balik lagi. Terus, sampai badannya rusak, dalam artian gak terurus, sedih, kemudian kurus badannya, dan artinya kasihan lah, jurunung duka gitu loh. Akhirnya keluarganya gak tega, keluarganya tidak apa? Tidak tega, ya sudah, susulah suamimu. Ketika tahu bahwa diizinkan oleh siapa tadi, keluarganya dia berangkat, maka anak yang kecil yang tadi itu dikembalikan. Anak yang kecil tadi itu loh, dikembalikan oleh keluarganya siapa? Abu Salamah dikasihkan kepada Ummu Salamah. Jadi berdua tok, beliau sama anaknya yang masih balita di pangku, berjalan dari arah Mekah ke mana? Ke Madinah. Tahu Mekah Madinah kurang lebih 400 sampai 500 kilo. Tandus, gersang, oh, luar biasa, gak usah diomongkan itu. Wong kita naik tol aja, naik apa? Bukan tol, jalan kayak gitu aja. Bagaimana panas itu zaman dulu. Saking cintanya sama suami, berangkat beliau. Sampai di Tan'im ketemu orang kafir Quraisy, namanya Utsman bin Talha. Ya, pada waktu itu beliau masih apa? Iya, bukan orang Islam maksudnya. Tapi baik. Mau kemana? Mau ketemu suamiku yang ada di apa? Logikanya kalau orang kafir kan harusnya dilarang, bahkan dihalang-halang kan, enggak dipegang talinya itu, enggak diajak omong, tapi dituntun sampai ke Madinah atau ke Kuba. Harus di sinilah suamimu berada. Turunlah dan carilah apa? Masuklah dan carilah suamimu. Akhirnya ketemu Abu Salamah sama siapa? Ummu Salamah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lah ini dua orang ini saling mencintai, antara Abu Salamah sama Ummu Salamah. Abu Salamah ini pernah ngomong ke Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah ngomong kepada Abu Salamah. Qalat Ummu Salamah li Abi Salamah. Ummu Salamah pernah ngomong ke Abu Salamah. Balahoni anna ulaisam imratun yamutu. Yamutu zaujuha wa huwa min ahlil jannah thumma lam tatazawwaz ba'dahu illa jama'allahu bainahuma fil jannah. Telah sampai kepadaku pengetahuan, maksudnya dari Rasulullah, bahwa jika seorang laki-laki wafat, kemudian dia termasuk ahli surga, bukan ahli neraka, suami tersebut orang baik masuk surga, dan istrinya yang di dunia tidak menikah lagi, dan dia juga termasuk ahli surga, maka wanita itu akan dikumpulkan dengan suaminya di surga. Wa kadza idza matat imra'atun, begitu juga sebaliknya, jika seorang wanita mati sedangkan suaminya setelahnya wa kadza idza matat imra'atun fa baqa ar-rajul ba'daha, dan juga sebaliknya wanita pun demikian, kalau wafat duluan dan di ahli surga dan suaminya ahli surga, maka dikumpulkan lagi. Fata'al u'ahiduka. Perhatikan. Ini penting. Ini kitabnya istri saya nih. Ditulisi penting sama dia. Saya juga apa maksudnya penting ini. Ini kitabnya istri saya nih, Bapak. Saya enggak punya kitab ini, kitabnya istri saya. Wa kadza idza fata'al u'ahiduka, maka istrinya berkata kepada siapa tadi? Abu Salamah, fata'al u'ahiduka, kemarilah wahai Abu Salamah, aku mengadakan perjanjian dengan dirimu. Subhanallah, perhatikan ini. Allah tazawwad ba'daka, aku berjanji kepadamu wahai Abu Salamah, aku gak akan menikah setelahmu. Saking cintanya nih sama siapa? Abu Salamah. Yang mengadakan perjanjian bukan Abu Salamah loh. Siapa? Ummu Salamah. Allah tazawwad ba'daka, aku tidak akan menikah sama laki manapun setelah kewafatanmu nanti wahai Abu Salamah. Wala tatazawwaz ba'di, maka tolong jangan nikah lagi setelah aku mati. Laki-laki gak iso dikono-ono selene ya. Wala tatazawwaz ba'di, dan jangan kau menikah setelah kematianku. Faqala, maka Abu Salamah berkata, apakah aku harus wajib menuruti keinginanmu? Qalat, ini apa? Aku ingin kau mentaati perjanjian ini. Kata siapa? Kata Ummu Salamah. Faqalah, maka Abu Salamah berkata, idza mittu fatazawwaji, kalau aku mati duluan menikahlah engkau. Luar biasa ini. Kata siapa ini? Saking sayang yang enggak mau istrinya menderita. Abu Salam ini sayang banget sama istrinya. Idza mittu fatazawwaj. Kalau aku mati duluan, kau harus menikah. Nikahlah. Kemudian dia berdoa, Allahumma marzuq umma Salama ba'di rajulan khairan minni. Ya Allah, jika aku mati duluan, rezekikan, anugerahkan untuk Ummu Salamah setelah kematianku nanti seorang laki-laki yang lebih baik daripada diriku. La yuhziha, yang tidak membuatnya dia berduka. Wala yuziha, dan tidak pernah menyakitinya. Wangel gak lebujung ini. Sing mengadakan perjanjian sing wetok tapi jujur dia seperti itu. Qalat, kata Ummu Salamah, walamma mata, ketika Abu Salamah wafat, kultu, aku berkata, kan dia sudah dapat restu dari siapa? Padahal pengennya Ummu Salamah, dia enggak nikah lagi. Dan dia ngomong duluan loh, kalau kamu wafat duluan, wahai Abu Salamah, aku enggak akan nikah lagi. Artinya Ummu Salamah ini pengen jadi istrinya Abu Salamah fi dunya wal akhirah. Gitu loh maksudnya. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Tapi Abu Salamah enggak mau. Oh jangan, kamu nikah. Kamu tetap nikah kalau aku mati dulu. Setelah itu Ummu Salamah mikir, sopo, adakah laki-laki yang lebih baik daripada siapa? Ummu Salamah. Daripada Abu Salamah. Mikir, gak ketemu siapa laki-laki lebih baik dari Abu Salamah. Qultu man hadzal ladzi wa khairun li min Abi Salamah. Saya berpikir, apa ada laki-laki lebih baik dari Abu Salamah? Saking cintanya Ummu Salamah sama siapa? Abu Salamah. Saling mencintai orang ini. Falabithu ma labithu. Maka aku menunggu, aku diam. Ya, summa tazawwajani Rasulullah. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang menikahi siapa? Berarti dongane Abu Salamah manjur, betul apa enggak? Sebelum wafat kan tadi kan mendoakan yang lebih baik dari aku. Ya. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, qala Rasulullah. Ya, perhatikan. Ummu Salamah anna Abu Salamah qol. Perhatikan, Abu Salamah pernah ngomong di depan istrinya siapa? Ummu Salamah. Abu Salamah ngomong begini, aku mendengar Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaklah dia berdoa. Yang mana dengan doa ini Allah akan mengubah musibahnya menjadi anugerah. Masih ingat doanya? Masuk gaile enggak, Pak Bukam? Doa bagaimana mengubah musibah dijadikan Allah menjadi anugerah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo apal kabeh nek iku terusane lho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, sungguhnya aku datang sungguhnya kami milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Lah, itu riwayat pernah disampaikan Abu Salamah, perhatikan, kepada siapa? Ummu Salamah. Pernah disampaikan itu. Ya otomatis Ummu Salamah enggak kepikiran ini, enggak ada hubungannya sama kematian, yang penting musibah gitu loh. Misalnya sampean sandal sampean dicolong wong ngono misalnya. Sampean tunggu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi wa ahlif li khairan minha. Berikan ganti yang lebih baik. Ganti lebih baik enggak harus sandal. Bisa jadi diganti dengan rezeki yang lain. Paham maksudnya? Kan umum ini doa. Nah, ketika Ummu Salamah mendengar riwayat ini dari Abu Salamah, gak punya pikiran nanti itu Abu Salamah wafat. Gak punya pikiran kayak gitu. Paham? Yang penting ada riwayat seperti itu. Diapal sama siapa ini? Ummu Salamah diapal. Ternyata zaman berlalu, Abu Salamah wafat. Otomatis, namanya para sahabat itu kan menghafalkan hadisnya Nabi, betul? Mengamalkan hadisnya Nabi. Maka dia ingat nasihat suaminya, dia baca doa itu. Allahumma, masih enggak sampai mikir ke sana, dibaca aja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Lah yang terakhir ini ragu-ragu, Ummu Salamah mau baca ragu-ragu. Wah, apa tadi? wahlif li hairami, dan berikan ganti yang lebih baik. Sempat mikir Ummu Salamah ini, apa sing luwih apik daripada Abu Salamah? Tidak ada. Tapi karena ini sunnah Nabi, dianjurkan membacanya, dibaca sama Ummu Salamah. Paham? Setelah dibaca, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus Rasulullah datang ke rumahnya siapa tadi? Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Lamma khotobani nabiyyu qala qultu lahu." Ketika Rasulullah mengkhitbahku, melamar aku, meminang aku, aku berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, saya itu satu sudah berusia lanjut. Dua, aku seorang wanita yang banyak anaknya." Soalnya Abu Salamah sama Ummu Salamah ini saling mencintai, anaknya akeh. "Wa ana imra'atun syadidatul ghirah," dan aku ini wanita pecemburu. Maka bisa jadi karena itu Abu Salamah mungkin enggak nikah lagi. Enggak memadu siapa? Wallahu alam. Perlu dilacak itu apakah Abu Salamah itu madu apa enggak. Tapi kalau lihat kisahnya kayaknya enggak ya. Wallahu alam, nanti kita cari ya. Ya, tiga hal yang membuat enggan untuk dinikahi Nabi pada waktu. Saya ini sudah berusia lanjut. Yang kedua, aku ini banyak tanggungan, yaitu anaknya tadi. Yang ketiga, aku ini pecemburu, sedangkan istrimu banyak. Paham maksudnya? Istri ini jenengan akeh, lagi cemburuan aku iki wong iki. Jari Rasulullah, "Wa ana akbaru minka," adapun yang pertama, aku lebih tua dari kamu. Adapun kalau masalahnya masalah usia, aku lebih tua daripada engkau. Yang kedua, adapun tanggungan anak-anak, maka anakmu adalah tanggunganku. Paham? Anakmu adalah tanggunganku. Masih ingat hadis Rasulullah bersama bocah kecil makan bersama itu loh. Terus bocah kecil ini makannya kemana-mana tangannya. Masih ingat gak bocah itu? Kata Rasulullah, "Ya hulam, sammillah wakul biyaminika wakul mimma yalika." Wahai bocah kecil, ucapkan bismillah, makan tangan kanan, dan makan yang ada di depanmu. Masih ingat hadis itu? Siapa bocah kecil itu? Anaknya Abu Salamah. Paham? Lah Rasulullah sama Abu Salamah itu saudara sesusuan. Antum paham gak? Rasulullah tuh sama Abu Salamah saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Oke. Okay. Saya lanjut. Berarti anaknya Abu Salamah itu anak tiri plus keponakan. Ponakan susuan. Paham? Paham maksudnya? Keponakan sesusuan. Oke. Okay. Kita lanjut. Maka Rasul mengatakan, adapun masalahnya umur, aku lebih berumur, berusia lanjut dari lebih tua daripada engkau. Adapun tanggunganmu anak-anak, maka itu juga akan menjadi tanggunganku. Adapun kecemburuanmu, aku berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya. Maksudnya cemburu yang negatif itu dihilangkan. Akhirnya dinikailah. Nikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa tadi? Ummu Salamah. Lah sunnahnya yang mau poligami, sunnahnya kalah kok guyu dorong-dorong wis. Nek poligami istri yang selanjutnya itu sunnahnya 3 malam. Makanya Rasulullah ngomong sama siapa? Ummu Salamah, "In syi'ti sabaqtu laki." Kalau engkau mau, aku mau men7-harikan dirimu. Biasanya kan 3. Kalau pengantin baru yang pertama ya, setelah dia berpoligami maka berapa tadi? 3. "In syi'ti sabaqtu laki." Kalau kau mau, saya kasih jatah kamu 7 hari untuk apa jenenge? Honeymoon lah kalau sekarang ya. Bulan madunya 7 hari. Tetapi setelah itu aku harus men7-harikan istri-istriku yang lain. Apa maksudnya? Tapi beliau enggak, 3 aja. Jadi tak nek 7 kok tambah suwe balik. Paham enggak? Nek iki 7 kok ya 7-7 tambah suwe balik. Wis telu enggak apa-apa sing penting kok balik meneh. Paham? Nah. Ini setelah menikah, ini sebelum menikah, sebelum akad nikah, ini Aisyah gelisah. Nah, ini seru ini. Serius. Sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah, ini Aisyah gelisah. Aisyah loh padahal ini. Nah, kenapa gelisah? Karena Aisyahnya mendengar kecantikannya siapa? Ummu Salamah. Kak tenang. Bahkan disebutkan di sini, Aisyah berkata, "Hazintu husnan syadidan." Aku sedih dan sangat sedih ketika aku mendengar bahwa Ummu Salamah itu cantik jelita. Sedih. Jenenge orang poligami itu gak gelem disaingi bojone. Maka fatalattaftu laha hatta ra'aitu, maka aku diam-diam melihat, mengintip, mana sih yang namanya siapa tadi? Ummu Salamah. Fa ra'aituha, maka aku lihat Ummu Salamah. Fa ra'aitu wa ad'af ma wusifa li fil hasan wal jamal. Setelah aku lihat, ternyata kecantikannya berlipat ganda daripada yang diceritakan aku. Coba ibu piye? Kelisah itu. Gara-gara kalau dibilang itu Ummu Salamah itu cantik. Penasaran, itu sudah gelisah kan, pengen dilihat sendiri. Ternyata yang dilihat oleh siapa? Aisyah itu lebih daripada yang diceritakan orang-orang. Oh, tambah sedih. Dihibur sama Hafsah datang. Wallahu inna hadza ilal hiro. Ini sekedar kamu cemburu aja, biasa aja kok, enggak terlalu cantik bisa. Siapa yang ngomong ini? Hafsah kan satu apa? Wallahi ini kok ibu-ibu meriah gitu kalau dengar kayak gini ya. Wallahi inna hadza ilal ghirah. Fatalattafat la Hafsah hatta ra'adha faqalat li la wallahi ma hiya kama taqulin wa innaha la jamila. Setelah dilihat sama siapa? Hafsah. Enggak biasa aja itu karena kamu cemburu. Akhirnya penasaran juga Hafsah ini, ngelihat juga akhirnya Hafsah. Kata Hafsah, akhirnya Hafsah balik ke siapa? Balik ke siapa? Kaisa. Iya benar, memang cantik ini. Kata siapa? Kata Hafsah. Jadi itu menunjukkan bahwa Ummu Salamah orangnya cantik dan cerdas. Antum masih ingat enggak cerita? Lah ini melebar-lebar ke mana-mana ini. Masih ingat kisah Sulhul Hudaibiyah yang enggak jadi, yang sebelumnya itu yang enggak jadi umroh? Masih ingat? Rasulullah nyuruh para sahabat agar gundul, enggak ada yang mau gundul, masih ingat? Masih ingat enggak? Kalau enggak ingat jangan pura-pura ingat. Ya. Disuruh enggak ada yang mau. Karena para sahabat itu masih berharap turun wahyu untuk jadi apa? Tetap umroh. Akhirnya kata Ummu Salamah ngomong sama Nabi. Karena itu jatahnya Ummu Salamah waktu safar bareng Ummu Salamah bareng itu. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, enggak usah repot-repot, enggak usah nyuruh mereka. Sekarang Anda menggundul diri Anda terus keluar dan apa tadinya? Nyembelih dan gundul. Mereka pasti patuh." Itu idenya siapa tadi? Dilaksanakan Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar dalam kondisi gundul itu, para sahabat royoan apa namanya, langsung, karena gimana Rasulullah, kita masih gondrong semua ini, akhirnya langsung gundul semua. Itu dengan apa namanya, ide dari siapa? Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah termasuk perawi ya, banyak para tabi'in mengambil dari dia, termasuk yang mengambil ilmu dari Ummu Salamah adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang hebat itu loh, itu termasuk mengambil ilmu dari siapa? Dari Ummu Salamah. Termasuk Aisyah juga. Aisyah juga ngambil riwayat dari siapa? Ummu Salamah. Dan seterusnya. Anaknya Ummu Salamah dengan siapa? Abu Salamah, banyak diantaranya Umar. Anaknya berapa ini? 1, 2, 3. Anaknya Umar, Salamah sama Zainab. Lah yang makan sama Rasulullah waktu kecil, yang tangannya kemana-mana itu namanya Umar. Umar bin Abi Salamah. Walaha jumlatu ahadis, dan mempunyai banyak hadis. Ya, anaknya namanya Umar bin Abi Salamah. Salamah bin Abi Salamah. Nah, ini berarti dengan nama Salamah ini berkunyah. Paham? Dan Zainab. Rawana Sa'id Musayyib, di antara yang meriwayatkan hadis, yang belajar ilmu kepada ibunda siapa? Ummu Salamah, Sa'id bin Musayyib, mahkotanya para tabi'in. Syakik bin Salamah, Aswad bin Yazid, Asy'abi, Abu Shalih As-Samman, Mujahid, Nafi' bin Jubair bin Mut'im, wa Nafi' maulaha, wa Nafi' maula Ibnu Umar, wa Atha' bin Abi Rabah, wa Sa'ar bin jadi banyak tabi'in-tabi'in yang mengambil ilmu dari beliau. Dan beliau termasuk yang enggak mau fitnah. Maka ketika zaman gonjang-ganjing, Aisyah kan sempat ikut itu, masih ingat? Keluar dengan Tolha, dengan Zubair. Kalau siapa namanya, Ummu Salamah tidak mau. Beliau kuat, tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Matat fi Syawal sanatis awa khomsin sol alai Abu Hurairah. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah berarti lama juga beliau menjanda ya. Ya, lebih lama beliau daripada Aisyah kelihatannya, ya. Betul, kemarin Aisyah wafatnya tahun berapa? 58, ya kalau enggak salah. Dan beliau disolati Abu Hurairah dan umurnya beliau 84 tahun. Ya, walaha arba' wa samanuna sana. Umurnya ibunda Ummu Salamah 84 tahun. Ya, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai seluruh istri-istri Rasulullah. Kita ini disuruh tarawih kepada istri-istri Nabi, bahkan berselawat kepada mereka karena bagian dari ahli bait. Berbeda dengan orang Syiah yang mana mereka mencela ummahatul mukminin. Nah, kita enggak boleh seperti Syiah, kita harus mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal min sa'ilin, ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Posisi makmum ada di kiri atau kanan imam? Posisi makmum ada di kiri atau di kanan imam jika sholat berjamaah hanya dua orang. Berdasarkan hadis yang banyak, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu punya tante namanya Maimunah. Maimunah itu istrinya Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas itu sama Rasulullah sepupu. Rasulullah punya istri namanya Maimunah. Maimunah itu tantenya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Rasulullah wafat, umurnya Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Apalagi Rasulullah masih hidup, berarti lebih kecil dari itu. Bisa dipahami? Malam-malam nginep di rumah tantenya. Karena ingin melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah di malam hari. Ketika malam-malam Rasulullah masuk ke kamar kecil, maka Abdullah bin Abbas ini gak dibangunkan Nabi. Dia sendiri yang bangun. Karena niatnya tidur di situ itu melihat ibadahnya Rasul. Dia bangun, ngambil air, ditaruh di depan. Ketika Rasulullah keluar, sudah ada air. Kata tantenya, siapa namanya? Maimunah, ya Rasulullah yang meletakkan itu adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agama. Faqihkan dia, dalamkan ilmunya terhadap agama, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Kan sering antum dengar doa itu. Tapi kan antum gak tahu sejarahnya kenapa Rasulullah ngomong kayak gitu. Di antara sejarahnya itu tadi, malam-malam dia ngambilkan air wudhunya Nabi tanpa sepengetahuan Nabi. Ketika Nabi mau keluar, loh, kok sudah ada air? Dikasih tahu sama istrinya, ini adalah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Maka didoakan Nabi. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah mencari keridhaan guru. Guru ne ridho didongakno, kan gitu kan? Didongakno Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Nah, setelah itu Rasulullah sholat. Rasulullah sholat diikuti siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sholat di sebelah kirinya. Di sebelah kiri Rasulullah. Maka diputar sama Rasulullah. Diputar, dipindah ke arah kanan. Berarti, gimana itu maksudnya? Berarti kalau dua orang sama-sama apa laki-laki, maka posisi makmum ada di sebelah mananya imam? Di sebelah kanannya imam. Tapi kalau dua orang yang satu cewek, maka gak boleh kalau itu bukan mahram. Apalagi istrinya orang, berdua. Gak boleh. Kecuali kalau mahramnya atau istrinya, boleh. Tapi posisi depan sama belakang. Itu ya, wallahu'alam. Bismillah. Yang lebih tepat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya, apa hukum makan ikan hiu? Wallahu ta'ala alam, kan ada hadisnya, semua hewan laut apa? Halal, selama tidak madorotkan, kecuali kalau ada jenis yang ada racunnya, ada madorot, enggak. Dia tergolong, meskipun memang ada para ulama yang berfatwa tidak boleh karena predator, tapi kan ini hewan laut, hewan laut, wallahu a'lam bishawab, termasuk keumuman binatang laut yang halal. Al-hilu maitatuhu, ya, jadi halal, bangkainya aja halal, kan gitu kan. Bagaimana dengan sirip hiu yang diambil ketika hiu masih hidup? Diambil siripnya saja, hiunya dilepas. Semua bangkai laut, kan gini, perhatikan mereka. Kan ada hadis yang mengatakan, semua hewan yang masih hidup, kok dipotong? Misalnya sampean punya kambing. Mau disembelih semua, enggak punya kulkas. Orang desa enggak punya kulkas. Misalnya orang desa juga banyak yang punya kulkas. Misalnya enggak punya kulkas. Kalau disembelih semuanya nanti basi dan seterusnya ya kan, diambil dululah apa sampel sebelah kanan. Dibiarkan hidup. Misalnya loh ini, ya enggak ada kayaknya. Tapi kalau seandainya ini terjadi, maka anggota tubuh yang diambil itu statusnya bangkai. Paham? Sekarang saya mau tanya, bangkai boleh dimakan enggak? Enggak boleh karena hewannya masih hidup. Itu hewan darat. Oke, sampai sini sudah paham. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau hewan laut itu berdasarkan kaidahnya loh ya wallahu a'lam, berdasarkan kaidahnya hewan laut itu bangkainya saja, Pak. Alam. Logikanya berarti bisa dikiaskan dengan hewan darat enggak ini? Ya karena kata Rasulullah halal bangkainya. Bahkan statusnya bangkainya itu loh halal. Nah, itu kaidah dasarnya ya, tapi kalau ini wallahu a'lam bishawab memang butuh fatwa dari ulama, saya enggak berani, tapi kalau lihat kaidahnya tadi seluruh bangkai hewan laut apa? Halal. Kalau hewannya masih hidup, hewan darat diambil, maka yang diambil bagian itu dimakan, sedangkan hewannya masih hidup kan bangkai nih. Enggak boleh. Karena bangkai darat enggak boleh. Tapi kalau bangkai laut boleh apa enggak? Boleh, itu berdasarkan kaidah umumnya seperti itu. Tetapi mungkin enggak bolehnya karena itu menyiksa. Haram enggak boleh karena itu termasuk kategori apa? Menyiksa. Ya, adapun makannya itu tadi kaidahnya ya bangkainya halal. Tapi ya jangan karena menyakiti ya. Jadi enggak boleh, enggak boleh. Enggak bolehnya bukan karena zatnya, tapi karena apa? Penyiksaan karena ya menyiksa enggak boleh. Kita kan enggak boleh menyiksa hewan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dihindari kecuali kalau hiunya diapakan? Ditangkap, dimakan juga, itu beda lagi kalau itu. Tapi kalau siripnya doang itu enggak bolehnya karena menyiksa apa? Hewan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada lagi? Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.